Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Masih dalam bab dzikrul hath ala ziyaratil ikhwan wa ikramihim, anjuran untuk menziarahi ikhwan dan memuliakan mereka. Qala rahimahullah, min tilka ma anshadani Muhammad ibn Abdullah ibn Zinji al-Baghdadi, termasuk beberapa bait-bait syair yang diungkapkan oleh para syuara, para penyair, tentang menziarahi ikhwan dan bagaimana seharusnya. Az-Zinji mengatakan, waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa kana barran idza zurtal habiba fazurhu ghibba wa aqlil zawra man tahwahu tazdad ila man zurtahu miqatan wa hubba. Dan Nabi telah berkata, dan beliau adalah manusia terbaik, jika engkau menziarahi orang yang engkau cintai, maka ziarahilah ghibban, dan telah lalu. Ghibba ini sesekali, jangan terlalu sering, jangan terlalu lama. Wa aqlil, dan minimkanlah ziarah kepada orang yang kamu senangi, maka dengan itu engkau akan bertambah dicintai, disenangi olehnya. Semakna dengan hadis yang telah lalu, zur ghibban tazdad hubba. Qala wa anshadani Muhammad ibn Abi Ali, qala inni ra'aituka li muhibba wa ilayya hina aghibu sabba. Aku melihatmu mencintai diriku, dan ketika aku ghaib, ketika aku enggak ada atau pergi, aku juga melihatmu sangat rindu kepadaku untuk bertemu kembali. Faqa'attu la limulalatin hadathat walastahdathu dhamba illa liqauli nabiyina zuru alal ayami ghibba. Sengaja aku duduk, artinya tidak menziarahi untuk sekian waktu, bukan karena ada kesalahan darimu, bukan karena dosa, bukan karena bosan, tapi justru takut dari itu, khawatir bosan, dan juga karena sabda Nabi kita, zuru alal ayami ghibba, ini makna hadis zur ghibba. Kalau kamu ziarah, maka ziarahlah sesekali, dengan itu kamu akan bertambah dicintai. Ini bait-bait penyair dalam makna hadis itu cukup banyak. Qala wa sami'tul Hasan bin Saleh yaqul, dan Hasan bin Saleh juga pernah berkata rahimahullah, kullu mawaddatin la tazdadu illa bil iltiqa madkhulah. Setiap cinta, ini kedekatan, kecintaan kamu dengan ikhwan kamu, dengan ashabak, ikhwanak, kalau kecintaan itu tidak bertambah kecuali harus dengan bertemu, kalau enggak bertemu, berkurang dan terkikis itu kecintaan, menipis dan semakin renggang, semakin jauh. Harus dengan bertemu baru bertambah, semakin kuat, kalau enggak akan melemah dan berkurang. Maka cinta yang seperti itu madkhulah, cinta yang telah terkontaminasi, artinya enggak murni cintanya. Berarti beliau ingin jelaskan bahwa kalau cinta itu murni karena Allah, tidak menunggu orang itu ziarah padanya ataupun tidak. Walaupun cukup lama tidak ziarah, ya tetap dia akan mencintai saudaranya. Tidak dijadikan itu tolak ukur baginya. Yang sering ziarah akan dia semakin cintai, yang kurang ziarahnya akan berkurang cintanya. Tidak demikian. Karena kalau seperti itu madkhulah, cinta yang terkontaminasi, berarti ada tendensi tertentu, ada kemauan-kemauan duniawi atau pribadi yang kamu maukan. Karena kalau karena Allah murni, enggak seperti itu kamu mengukur saudaramu, temanmu. Qala Abu Hatim, kata Imam, faman sahahal hal bainahu wa bainal ikhwan lam yadurrahu kathratul iltiqa. Selama orang itu membenahi selalu hubungan dia dengan saudaranya, tidak akan madharat, tidak akan masalah kalaupun sering bertemu. Kuncinya di sini, sahahal hal. Dia pandai menjaga hubungan, dia selalu membenahi semuanya. Dia jaga tutur katanya, dia jaga sikapnya, dia jaga perbuatannya, dia jaga tindak tanduknya, dia jaga setiap harinya. Maka kalaupun sering bertemu, sering ini gak masalah. Saudaranya pun gak akan merasa bosan, gak akan merasa termadorotkan, terbebani. Asal sohahal hal. Ini yang berat. Kuncinya di sini, sahahal hal. Kalau tashihul hal tidak ada, dia tidak ada upaya untuk membenahi hubungan dan kondisi dia dengan saudaranya. Yang ada adalah kerenggangan, yang ada adalah retaknya hubungan. Kalimat tutur kata tidak dikontrol, sikap perbuatan tidak diatur, enggak difikir sebelum dilakukan. Dia mau bicara apa ceprot keluar dari mulutnya. Spontan dia mau bicara apa dia bicarakan. Ya orang akan malas sama dia. Sering ketemu tambah bertambah bosannya, tambah gak senang, karena dia tidak membenahi. Makanya di sini kuncinya, kata Abu Hatim, sahahal hal, benahi keadaanmu, benahi hubunganmu. Sebagaimana kamu tidak ingin orang berbuat begitu pada dirimu, ya sama, orang pun sama tidak ingin kamu berbuat begitu pada diri mereka. Sahahal hal. Kalau dia berbenah selalu menjaga kondisi seperti itu, senang saudaranya, kalaupun lama bersamanya, kalaupun sering ditemui, gak akan ada bosannya. Wala yadurruhu qillatul ijtima', atau sebaliknya, jarang bertemu, jarang kumpul juga gak akan masalah selama sahahal hal. Saudaranya terus pasti berhusnudzon padanya, tahu siapa fulan. Karena dalam selama pergaulan, ya orang membacalah, tahu siapa kamu. Dalam persahabatan, dalam tiap hari, tiap ketemu, tiap ini, Kalau kamu membenahi keadaanmu, mau sering ketemu, mau jarang ketemu, intinya itu gak akan masalah, gak akan menjadi pengaruh. Listihkamil hal bainahuma, itu semua karena kedekatan diantara keduanya mustahkim, suatu yang kuat, sesuatu yang kokoh begitu, sehingga nggak masalah mau jarang ketemu mau sering ketemu, nggak ada efeknya. Hubungan keduanya sangat bagus, dan itu nggak terjadi dengan sendirinya. Bagusnya hubungan diantara keduanya perlu dibangun, perlu dijaga. Kata-kata, bicara, sikap, tindak tanduk, itu yang membentuk. Wal mawaddah idza adzarra biha qillatul iltiqa' takunu madkhula. Dan seperti kata Hasan bin Saleh tadi, cinta kalau dengan jarang bertemu berkurang cintanya, menipis, berarti itu terkontaminasi, enggak murni lagi. Berarti kondisi dan keadaan keduanya memang sudah bermasalah sebelum terjadinya berkurangnya pertemuan di antara keduanya. Wa amma man lam yahulla fi nafsi sihhatil hal wa lam yastahkim asbabal widad fatawaqi minal ikthar fi ziyara aula bihi li alla yustathqala wa yumall. Maka selama kondisi kamu belum begitu baik, keadaan kamu belum begitu baik, hubungan kamu dengan mereka belum begitu kokoh, kecintaan itu belum begitu kuat, maka yang lebih bagus, nasihat Ibnu Hibban, yang lebih tepat, kamu jangan sering-sering ketemu. Kamu jangan terlalu sering berjumpa, mendatangi, menziarahi, duduk lama, karena itu akan memberatkan dia dan membuat dia bosan. Dan kamu tahulah bagaimana orang ketika dia merasa keberatan, ketika dia bosan. Nah, sebagian orang hadahullah, semoga Allah beri hidayah, entah gak faham atau sengaja seperti orang tidak faham, tidak membaca kondisi. Ada kadang temanmu atau sahibul bait keberatan, artinya dia ingin, ya Allah sudahlah selesai, kamu pulanglah keluar gitu. Tapi ini gak mau tahu gitu, gak cerdas untuk melihat situasi dan kondisi itu. Misalnya, contoh saja, dia sudah mulai malas diajak ngobrol. Kan beda orang kalau semangat ngobrol bicara misalnya. Oh iya, ini anu fulanu gitu. Ini anu ya, nyambung gitu. Ada yang sudah malas. Iya. Enggak tahu. Allah alam ya. Ya sudah kan mulai menurun semangat dia. Ya kamu yang cerdas lah. Berarti ini orang sudah enggak ingin aku duduk lama bersama dia. Sudah pamit keluar, tinggalkan. Banyaklah, mungkin dia ngantuk, mungkin dia capek, mungkin dia banyak asbab. Kamunya yang cerdas melihat situasi dan kondisi itu. Kalau tidak, kamu akan memberatkan mereka. Kamu akan membuat mereka bosan. Kehadiran kamu, ziarah kamu semakin menyulitkan dia, bukannya membawa kebaikan, malah madharat yang ada. Bisa-bisa kalau berketerusan akan merenggangkan hubungan kamu dengannya. Kamu yang salah. Makanya kata Ibnu Hibban, kalau memang belum begitu kuat dan kokoh hubungan kamu dan keadaan kamu dengannya, ya jangan terlalu sering, jangan terlalu lama. Qala wa ansyadani al-Khalladi, qala ansyadani Ahmad ibn Muhammad As-Saidawi, qala alaika bil iklali ziyarati innaha takunu idza damat ilal hajri maslaka. Sedikitkanlah ziarahmu, jangan terlalu sering. Karena kalau terlalu sering itu malah membuka celah untuk hajar. Membuka pintu untuk renggangnya hubungan. Tadi orang merasa bosan, keberatan, enggak asyik sama kamu. Fa inni ra'aitul qatra yus'amu da'iban wa yus'alu bil aidi idza huwa amsaka. Lalu dia contohkan, permisalan saja karena mendekatkan makna. Aku melihat, kata Saidawi, qatra, hujan maksudnya, air, yus'amu da'iban, kalau terus menerus ya membosankan, artinya bisa memadharatkan bahkan, kan banjir, becek, ini itu, orang sawah bisa tergenang lama, bisa gagal panen, terancam, bahkan terjadi banjir bandang, merugikan, banyak kerugian, ini itu, begitu sering, begitu banyak. Tapi kalau sudah amsaka, sudah gak ada hujan, orang pada ngangkat tangan minta. Udah lama gak hujan, panas, gersang, ini orang pada berdoa, ya Allah turunkan hujan. Karena dia lama gak datang. Ya, yang diinginkan ya seperti itulah. Ketika sesuatu itu jarang-jarang, orang senang, berharap malah, minta. Tapi kalau keseringan, ya bisa memadorotkan. Nah, qala wa ansyadanil quraizi aqlil ziyaratakal habib takunu kathawbin istajaddahu inna sadika yumilluhu alla yazalu yaraka indahu. Sedikitkan ziarahmu, kurangi volumenya kepada orang yang kamu cintai. Takunu kathawb istajaddahu, maka itu seperti baju yang baru. Baju baru kan gak pernah di kamu, dia di toko sekian lama atau di penjahitnya gak jadi-jadi. Begitu jadi, seneng yang punya. Oh, dilihati terus, dipakai terus, rindu untuk ada di tubuhnya. Karena teman, kata Quraizi, sodiq, akan bosan kepadamu kalau terus melihat kamu selalu di sisi dia. Ini seperti baju lama, baju yang sudah kusam dan lama bersamamu, bosan orang. Intinya tadilah, jangan berbuat sesuatu yang membuat saudaramu itu keberatan dan bosan padamu. Tapi kalau jarang-jarang seperti baju baru tadi. Nah, qala wa ansyadani Ibnu Aus, Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Aus li Abi Tammam, kata Ibni Aus, wa tulu maqamil mar'i fil hayyi mukhliqun lidibajataihi faghtarib tatajaddadi fa inni ra'aitu syamsa zidat mahabbatan ilal khalqi id laisat alaihim bisarmadi. Wa tulu maqamil mar'i, lamanya seseorang di rumah temannya atau saudaranya, mukhliqun, membuat bosan, membuat orang keberatan. Ini seakan mungkin orang karena malu dan segan saja, seakan mau berkata, kapan kamu pulang gitu. kapan kamu angkat kaki? Terlalu lama di situ. Faqtarib tatajaddadi, maka berasinglah, maka akan semakin terbaharui hubungan kamu. Ya mana tadi, sesekali datang terbaharui, tambah timbul cintanya, terbaharui hubungannya semakin membaik, kembali bersemi. Kalau jarang-jarang, dicontohkan oleh beliau seperti matahari tadi, seperti hujan. Ini matahari pun begitu, semakin dicintai orang, diharapkan orang, karena gak selalu bersama mereka kan. Coba matahari 24 jam terus sama mereka, orang akan mengeluh, panas, gak enak, ini, itu. Tapi dia gak terus-menerus, keluar paling jam berapa, jam 7 pagi, nanti setengah 5 dia tenggelam sudah, hilang. Di situ orang berharap, kapan matahari keluar, apalagi kalau sudah mendung, berawan, matahari gak keluar, orang berharap. Mana matahari? Butuh untuk ngeringkan jemuran, butuh untuk para petani, untuk ini, itu. Begitu. Sesuatu yang tidak berketerusan, itu yang disenangi. Itu yang diharapkan, tidak terlalu lama. Qala wa amba'an al-Hasan bin Sufyan, qala haddathana Humayt ibn Zanjuyah, qala haddathana Husain ibn al-Walid, qala haddathana Abdullah ibn al-Mu'ammal an ibn Abi Mulaika, qala kata ibn Abi Mulaika, qala ibn Abbas, ibn Abbas berkata, akramun nas alayya jalisi alladhi yatakhatta riqaban nas hatta yajlisa ilai. Orang yang paling mulia bagiku, yang paling aku cintai, jalisi, orang yang mau duduk bersamaku, datang menjengukku, menemui aku, berarti kan dia betul-betul menghargai Ibn Abbas, memuliakan sampai jauh-jauh didatangi, diziarahi, itu yang dimaksud. Alladhi yatakhatta riqaban nas, di mana dia melewati sekian banyak orang. Mungkin yang dimaksud sekian daerah, sekian desa harus dia lalui, safar dari satu kota ke kota lain hanya untuk menemui Ibnu Abbas. Dia yang paling terhormat bagiku, dia yang paling aku muliakan, karena dia mau berkorban, mau berjuang hanya untuk bertemu dengan beliau. Menunjukkan betul-betul cinta, betul-betul ada kecintaan dan baiknya hubungan. Dia mau berkorban, mau berjuang sedemikian rupa. Dan telah lalu contoh yang kemarin, bagaimana Waqi Ibnul Mubarak menziarahi Farabri atau Firyabi, padahal maunya umroh ke Mekah, dan keduanya dari Baitul Maqdis datang, bukan arahnya sebetulnya untuk ke Mekah, tapi belok sengaja untuk sekedar ziarah, ketemu, bermalam 3 hari. Ya tentunya itu yang patut dimuliakan, pantas kamu hormati, kamu muliakan, kan? Berjuang untuk demi kamu. Kan tampak jelas dia ini orang baik, ingin dekat dengan kamu, terbukti perjuangannya. Itu yang dimaksud oleh Ibn Abbas. Hasil orang awam itu ya pepatah mereka saja. Mereka katakan dalam peribahasa awam mereka, wajhun ma syafak ma lamak. Wajhun ma syafak, wajah yang tidak melihatmu, ma lamak, ya dia enggak akan mencela kamu, enggak akan menyalahkan kamu. Maknanya bisa diartikan imma kamu itu tidak diketahui, datang ke tempat dia, ke daerah dia, tidak terlihat olehnya, maka ya enggak disalahkan. Misalnya begini, kamu punya sahib, punya teman baik di mana misalnya, di Surabaya sana, gampangannya. Kamu ke Surabaya sana, mungkin ada urusan kerja atau apalah, kepentingan, dan gak ada yang ngelihat kamu, sehingga informasi kamu ke Surabaya gak didengar oleh dia, temanmu yang di Surabaya. Maka kamu gak akan dicela, gak akan disalahkan. Tapi yang muskil, yang kamu akan disalahkan, kalau kamu terlihat, entah itu oleh temannya atau siapa, misalnya, lu anak ngelihat fulan tadi di Sasak sana misalnya, anak ketemu, masa gak mampir ke kamu? Nah, di situ kamu akan dicela. Datang kamu Surabaya, tega gak mampir ke aku, anak dengar kamu mau ke Surabaya, kamu akan dicela. Artinya, sebegitu menjaganya mereka terhadap pertemanan. Artinya ini yang di kota atau tempat yang kamu datangi sangat berharap kamu mampir, ketemu dia. Apalagi tadi kalau kamu kelihatan, kalau kamu ketahuan ke sana, itu yang mereka sebutkan. Wajhun ma syafak ma lamak. Selama kamu gak kelihatan, aman. Gak ada yang tahu. Kalaupun kamu sudah pulang ke sini misalnya, nanti setelah 2 minggu dia dengar lu, katanya 2 minggu kemarin kamu ke Surabaya. Oh iya. Jadi dia gak akan mencela kamu. Paling ya, kok gak mampir gitu aja. Tapi kalau di hari itu misalnya dia dengar atau ya kan jadi masalah, kadang bisa merenggangkan hubungan kamu dengan dia. Ada apa fulan? Datang ke sini kok gak mampir, kok gak jenguk, wala ziarah. Nah, itu hukuk, termasuk hak, hakus sodakoh, hakus sohbah, termasuk hak persahabatan, hak persaudaraan. Kamu ke situ ya, kamu tengok, kamu ziarahilah. Walaupun ya ini duduk sejenak, mungkin minum kopi atau apa, ketemu sebentar. Itu yang dimaksud. Ala kulli hal, maknanya seperti tadi yang telah lalu. Qala wa amba'ana Makhul bi Beirut, qala haddatsana Ubaidullah ibn Muhammad ibn Harun, qala haddatsana Amr ibn Abi Salama an Sa'id ibn Bashir an Qatadah fi qawlihi ta'ala wa yastajibu alladhina amanu wa amilu salihat qala yushaffa'un fi ikhwanihim wa yaziduhum min fadlih qala yushaffa'un fi ikhwani ikhwanihim. Terkait ayat 26 Asy-Syura, wa yastajibu alladhina amanu wa amilu salihat, dan dijawab fa'ilnya Allah. Ini Allah menjawab, yustajib bermakna yujib. Allah menijabai, menjawab orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Makna ayat kata Qatadah, di mana mereka diizinkan oleh Allah, diridhai untuk memberi syafaat dan diterima syafaatnya oleh Allah kepada ikhwan mereka, saudara-saudara mereka, teman mereka di dunia dulu, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, memberi syafaat kepada mereka, fulan, fulan, ikhwannya dulu di dunia. Wa yaziduhum min fadlih, bahkan Allah tambah mereka dengan keutamaan darinya, yaitu makna ayat kata Qatadah, diizinkan pula oleh Allah, diridhai untuk memberi syafaat dan diterima syafaatnya, untuk memberi syafaat kepada saudara dari saudara mereka, temannya temannya, teman dari temannya. Ini kalau Z memberi syafaat kepada Ahmad karena Ahmad teman dia di dunia dulu, sahib, akhu, teman dekatnya, sahib kentalnya, gitu. Baik hubungan mereka selama di dunia dulu, maka di akhirat karena Zaid orang soleh, dan Allah katakan di ayat beriman dan beramal soleh, diizinkan oleh Allah Zaid memberi syafaat kepada Ahmad. Mungkin Ahmadnya punya dosa, punya ini, Allah selamatkan dengan melalui syafaatnya Zaid. Wa yaziduhu min fadli, Ahmad masih punya teman juga, Aruk namanya Khalid misalnya, maka Zaid juga diizinkan ngasih syafaat ke Khalid, padahal itu temannya si Zaid, temannya si Ahmad afwan. Wahakadha. Diriwayatkan semahana dengan ini dari Ibnu Abbas juga, serupa dengan tafsir Qatadah. Yakni ayat menjelaskan bahwa hubungan ukhuwah, hubungan pertemanan dan persaudaraan bagi mukminin itu berbuntut panjang sampai akhirat. Artinya berkaitan, terus terhubung mereka sampai akhirat. Baiknya hubungan mereka enggak terputus hanya di dunia, mati selesai sudah, lah, sampai akhirat. Di saat orang butuh syafaat itu untuk selamat dari neraka, dari murka Allah, indal hisab, indal jaza, terselamatkan oleh ikhwannya. Makanya tidak sedikit dari salaf yang menyebutkan istakthiru minal ikhwan, dan telah lalu di bab 2 atau 3 bab sebelum ini, perbanyak ikhwan kamu karena mereka akan memberimu syafaat kelak. Alladzina amanu wa amilus salihat, perbanyak ikhwan kamu. 1000 kalau itu ikhwan kurang, seperti telah lalu disebutkan. Musuh 1 sudah kebanyakan. Jangan sampai ada kalau bisa. Asyahid, perbanyak ikhwan kamu, kamu akan butuh mereka, akan menjadi orang yang memberi syafaat kamu dengan izin Allah. Seperti ayat katakan, wa yastajib alladzina amanu wa amilus shalihat, dan Allah ijabai itu, Allah terima syafaatnya, menyelamatkan saudara-saudaranya, bahkan saudara dari saudaranya. Wa yaziduhum min fadli, perbanyak ikhwan kamu. Maknanya perbanyak ikhwan kamu, perbenahi juga akhlak kamu supaya kamu banyak ikhwannya. Benahi adab kamu, benahi muamalah kamu, benahi tutur kata kamu, sikap, amal perbuatan kamu, supaya kamu banyak yang mencintai dan itu berguna bagi kamu bukan hanya di dunia, di akhirat. Kalau di dunia saja sudah banyak keutamaannya, apalagi ini akhirat, butuh-butuhnya orang. Subhanallah, kondisi yang berat, kondisi yang sulit. Allah alam bagaimana nasib orang di saat itu. Nggak tahu timbangan hasanat dan sayyiat dia mana yang lebih berat. Masyaallah, al-afiyah wassalamah. Asyahid, ikhwan berguna bagi dia saat itu menjadi musyafi' atau musyafa' yang memberi syafaat baginya, selamatkan dia. Makna kedua dari ayat, wa yastajibul ladzina amanu wa amilu salihat, fa'ilnya alladzina amanu wa amilu salihat. Ini orang yang beriman dan beramal soleh itu menjawab. Artinya menjawab perintah-perintah Allah. Mereka taati. Mereka beramal soleh. Maka Allah balas dengan pahala besar di sisinya. Allah tambah dengan keutamaan dari sisinya. Ini dan itu makna ayat. Hanya saja Ibnu Hibban menukilkan atsar Qatadah, ya karena itu yang berkaitan dengan bab pentingnya orang itu menghormati dan memuliakan ikhwannya. Jangan kamu remehkan ikhwan kamu. Jangan kamu sepelekan ukhuwah. Berguna tidak hanya dunia tapi bahkan urusan akhirat kita. Ya semua itu tadi butuh pembenahan, tashihul hal, sahahal hal. Butuh perjuangan untuk dibenahi, bagaimana dia dicintai, disenangi oleh saudara-saudaranya. Kan butuh pengorbanan semua itu. Enggak, bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada usaha dari diri kamu. Termasuk ya kalau terkait bab ziarah, itu hak dia untuk kamu ziarahi, kamu datangi, kamu jenguk, terlebih kalau dia sakit, kamu bantu hajat-hajat dia, apa yang dia butuhkan, yang dia perlukan dari kamu, kamu segera memberi tanpa diminta sebelum dia berbicara, tidak menunggu kata-kata dan permintaan darinya. Sekali lagi dibutuhkan kecerdasan, itu artinya kecerdasan tanggap. Ya, kamu tahulah kondisi dia seperti ini. Nah, yang kita harapkan ini fadilahnya yang disebutkan oleh Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ukhuwah imaniyah tidak berhenti dan tidak terbatas dengan dunia, bahkan sampai akhirat seperti ini. Sampai akhirat. Dan itu jauh lebih penting bagi seorang mukmin daripada dunianya. Di dunia sudah banyak faidahnya, sudah sangat besar keutamanya, tapi di akhirat subhanallah jauh lebih dia harapkan, jauh lebih dia butuhkan. Ala kulli hal, intinya butuh masing-masing untuk berbenah diri, cross-check dirinya, introspeksi diri, apa yang harus dia benahi pada tutur katanya, apa yang harus dia benahi pada sifat dan wataknya, adab dan akhlak dia, agar dia semakin dicintai, tidak menjadikan orang yang membosankan bagi ikhwannya, tidak menjadi orang yang memberatkan ikhwannya, malah sebaliknya. Nas'alullah at-taufiq والهدايه وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين